Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minha. Baik, kita lanjutkan membaca syarahnya. Adapun untuk derajat hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Sehingga tidak ada masalah, tidak ada iskal terkait dengan derajat hadis. Kemarin juga sempat disebutkan beberapa penjelasan terkait dengan lafaz hadis, ya. Kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullahu taala ba'da, setelah beliau menyebutkan matannya, beliau mengatakan hafizahullah, la'anallahu, lafad la'anallahu, al-la'natu minallahi at-tardu wal-iba'adu, at-tardu wal-iba'adu, wa minal makhluqina as-sabbu wal-du'a'u. Beliau menjelaskan tentang makna dari sabda Nabi yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib yang berbunyi la'anallahu man dhabaha li ghairillahi ila akhiril hadis. Beliau menjelaskan tentang makna al-la'na, masdar dari la'ana. La'ana yal'anu la'ana. Secara bahasa al-la'na bermakna at-tard wal ib'ad secara bahasa. Adapun yang dimaukan di sini makna al-la'nah di dalam istilah syariat, al-la'natu minallah, ada dua bentuk, ya, pengertian la'nah di dalam syariat. Yang pertama al-la'natu minallah ay at-tardu wal ib'ad. At-tardu maknanya adalah pengusiran, wal ib'ad penjauhan. Ay min rahmatillah. Sehingga makna dari al-la'natu minallah, la'nat dari Allah adalah pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang dilaknat, mendapatkan laknat dari Allah, maka maknanya orang tersebut diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah wal-iyadu billah. Adapun jika la'nat, al-la'nah yang biasa diartikan di bahasa kita dengan la'nat, ya, jika berasal dari al-makhluqin, beliau jelaskan di sini, wa minal makhluqina as-sabbu. La'nat yang muncul dari para makhluk, maknanya adalah as-sab, cacian. Wad-du'a, dan doa. Itu maksudnya adalah doa kejelekan. Doa kejelekan dan doa supaya orang yang dilaknat tadi dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ad-du'a yang dimaksud di sini adalah ad-du'a 'alal mal'un. Ad-du'a 'alal mal'un. Bukan ad-du'a lil mal'un. Bukan doa kebaikan untuk si pihak yang dilaknat, tapi doa kejelekan terhadap pihak yang dilaknat. Pihak yang dilaknat disebut dengan al-mal'un. Qala hafizahullah, dhabaha li ghairillah. Fi qawli an-nabi alaihi salatu wassalam fi al-hadith, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, dhabaha li ghairillah minal asnam awil awliya wassalihin awil jin aw ghairi dhalik. Maksud dari menyembelih untuk selain Allah adalah baik sembelian itu ditujukan kepada al-asnam, bentuk jamak dari as-sanam, berhala, awil awliya atau para wali, orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah, wassalihin, orang-orang soleh, awil jin, atau dipersembahkan sembelian tersebut kepada jin, aw ghairi dhalik, atau yang selainnya dari sesembahan-sesembahan yang ditujukan kepada mereka sembelihan tersebut. Al-muhim, ketika sembelihan yang mengandung unsur ibadah at-taqarrub wa tadallul ditujukan kepada selain Allah, siapapun itu, baik berhala, jin, ataupun orang-orang soleh dan para wali, maka itu mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menjadi syahid dari hadis ini yang terkait dengan pembahasan bab. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu mendatangkan laknat karena mengandung kesyirikan. Kemudian beliau menjelaskan laknat yang berikutnya yang disebutkan di hadis, yaitu yang kedua, la'anallah wa la'anallahu man la'ana walidayhi. La'ana walidayhi al-muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in 'alau. Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Maksud yang dimaksud dengan kedua orang tua di dalam hadis tersebut adalah abuhu wa ummuhu, ayahnya dan ibunya, wa in alau, dan sampai ke atas, yaitu ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, buyut, ya, dan seterusnya. Apa setelah buyut itu apa? Canggah kalau istilahnya orang Jawa, dan seterusnya. Sawa'un basyara la'nahuma, baik dengan melaknat secara langsung, dan ini jarang terjadi, walaupun ada seorang anak yang tega dan berani melaknat orang tuanya, ayahnya sendiri, ataukah ibunya sendiri, atau melaknat kakeknya sendiri, neneknya sendiri, dan seterusnya. Ini sangat jarang terjadi, walaupun memang ada, ya, tidak menutup kemungkinan terjadi. Yaitu melaknat secara langsung. Ya. Ini jenis yang pertama. Melaknat kedua orang tua jenis yang pertama. Yaitu melaknat secara langsung. Au tasabbaba fihi. Atau yang menjadi sebab orang tuanya tadi, kedua orang tuanya tadi dilaknat oleh orang lain. Si anak tadi tidak melaknat kedua orang tuanya secara langsung, tapi dia melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan yang menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Bisa dipahami perbedaan antara yang pertama dan kedua? Nah, bagaimana gambarannya? Beliau jelaskan lebih lanjut. Bi ayyal'ana waliday syakhsin. Yaitu dengan dia melaknat dua orang tua dari orang lain. Si A misalnya melaknat kedua orang tua si B. Fayarudda alaihi bil mithli. Maka ketika si B kedua orang tuanya dilaknat oleh si A tidak terima, maka si B membalas dengan melaknat kedua orang tua si A tadi dengan yang semisalnya. Maka si A ini, walaupun dia tidak secara langsung melaknat kedua orang tuanya sendiri, tapi dia menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat oleh orang lain. maka hakikatnya dia dihukumi sama. Dihukumi sama seperti seorang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Karena dia menjadi sebab. Ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Kita harus berhati-hati. Walaupun niatnya bercanda, tapi jangan sampai bercanda yang kemudian ya mencela atau mencaci orang tua orang lain. Karena bisa jadi sebab orang tadi yang orang tuanya kita cela tadi membalas dengan mencela kedua orang tua kita, maka kita terjatuh pada dosa besar ini. Dan menjadi sebab datangnya laknat Allah wal-iyadu billah. Berikutnya, wala'anallahu man awa muhdithan. Awa ay dhamma wa hama. Awa itu secara bahasa maknanya adalah dhamma. Dhamma itu mengumpulkan, ya, melingkupi. Ya, wa hama dan melindungi. Ya, jadi awa dalam bahasa Arab mengandung makna ini, dhamma yaitu mengumpulkan atau bisa juga bermakna merangkul, ya, wahama melindungi, menaungi, memberikan naungan, memberikan perlindungan. Konteksnya di sini adalah barang siapa yang melindungi muhdithan. Siapa itu muhdith? Qala hafidhahullah bi kasrid dal. Bisa dibaca dengan huruf dal yang di kasrah. Muhdithan. Maka maknanya adalah aljani. Aljani maknanya adalah penjahat. Orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan kriminal seperti mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya. Wabifathiha bisa juga dibaca dengan huruf dal yang di fathah, muhdathan. Jadi boleh dibaca wala'anallahu man awa muhdathan. Boleh juga dibaca wala'anallahu man awa muhdathan. Wabifathiha huwal amrul mubtada'u fid din wa iwa'uhu ar-ridha bihi. Kalau huruf dalnya di fathah, maka maknanya adalah perkara muhdath. Apa itu perkara muhdats? Yaitu al-amrul mubtada' fid din. Perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Baik berupa ucapan, ataukah amalan, ritual. Dia melindungi ritual tersebut, melindungi amalan yang diada-adakan dalam agama tersebut, dengan berbagai macam cara yang mungkin untuk dilakukan. Al-muhim ketika ada unsur melindungi suatu perkara, ritual, tata cara ibadah yang tergolong muhdats atau mubtada, maka dia tercakup di dalam hadis ini. Wa iwa'uhu, dan makna dari al-iwa, yaitu awa muhdithan, maknanya adalah ar-ridha bihi, meridhoinya. Jadi ridho saja bisa terancam dengan laknat ini yang disebutkan dalam hadis. Sekedar ridho. Apalagi kalau sampai melakukan yang lebih daripada sekedar ridho, membela, memberikan fasilitas, ya, dan lain sebagainya. Ridho itu amalan hati. Walaupun dia nggak berbuat apa-apa secara zahir, secara fisik dia nggak berbuat apa-apa, sekedar ridho dengan amalan yang muhdats tersebut, maka dia sudah terancam dengan laknat Allah ini. Apalagi kalau lebih dari sekedar ridho, dia sudah berbuat. Ya. Naam. Misalnya dengan apa? Apalagi kalau sampai apa? Bukan sekedar ridho, bukan sekedar melindungi, tapi mengajak orang untuk berbuat perkara muhdats tadi. Ya. Mempublikasi, menyebarluaskan perkara muhdats tadi dengan media-media yang ada, media elektronik, media cetak, media tulis, ya. Kemudian dia memperjuangkan dan mencela, mencaci orang-orang yang menjelaskan tentang kesesatan perkara muhdats tadi, maka tentunya dosanya lebih besar. Ya. Karena beliau jelaskan di sini, sekedar ridho itu sudah tergolong atau sudah terancam dengan laknat Allah wal'iyadu billah. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya dari penjelasan Asy-Syarih, jadi yang mengakibatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, wala'anallahu man awa muhditan au muhdatan, yang dilaknat di sini adalah pelakunya dan perbuatan itu sendiri. Yang menjadi sebab datangnya laknat Allah adalah melindungi pelakunya atau melindungi perbuatan tersebut. Dan di sini muhdits dengan dal yang dikasroh itu tidak hanya mencakup al-jani saja, itu pelaku kejahatan kriminal saja, tapi juga muhdits yang bermakna al-mubtadi juga tercakup di dalam lafaz muhdits. Karena lafaz muhdits, jika kita mengacu pada hadis Rasul, di sana ada hadis yang menyatakan, ya, hadis yang masyhur yang mungkin kita semua sudah banyak yang menghafal, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Di situ beliau menyebutkan fi'il ahdatsa, man ahdatsa. Maka isim fa'il dari ahdatsa adalah muhdits. Ya. Itu juga tercakup di dalam hadis ini. Begitu juga dalam hadis-hadis yang memperingatkan tentang perkara muhdatsat, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang muhdats. Muhdats itu perkaranya yang dilakukan, adapun pelakunya adalah muhdits. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah pada penggalan hadis, wala'anallahu man ghayyara manaral ard, ghayyara manaral ard. Qala hafidhullah, manarul ardi hiyal marasimu allati tufarriqu baina milkika wa milki jarika. Manarul ard yang dimaksud adalah al-marasim. Al-marasim ini bentuk jamak dari al-mirsam. Bentuk tunggalnya al-mirsam, bentuk jamaknya al-marasim. Kalau secara bentukan kata, al-mirsam tadi adalah isim alat dari rosama. Isim alat dari rosama, mirsam. Bentuk jamaknya marosim. Ini maknanya adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah patok-patok tanah. Manarul ard adalah patok-patok yang tufarriq, yang membedakan atau memisahkan baina milkika wa milki jarika, antara kepemilikanmu dan kepemilikan tetanggamu, yaitu dalam hal tanah. Jadi patok-patok yang disebut dengan manarul ard atau al-marasim tadi adalah patok-patok atau tanda-tanda apapun bentuknya yang fungsinya adalah untuk memisahkan antara lahan atau tanah yang masuk wilayah kita, yang masuk kepemilikan kita, dan kepemilikan tetangga kita. Baik itu berupa patok dari kayu, ataukah dari besi, ataukah berupa pagar, apapun itu, yang fungsinya adalah sebagaimana yang disebutkan. Wa taghyiruha yakunu bitaqdimiha au ta'khiriha. Dan yang dimaksud dengan taghyir, masdar dari ghayyara, mengubah yang dimaksud adalah dengan memajukannya atau memundurkannya. Jadi mengubah yang dimaksud adalah takdim, itu maknanya memajukan, atau takhir, memundurkan. Ini semua tergolong apa? Tergolong zulmul ard, mendolimi tanah. Yang mana ancamannya, selain diancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Karena di antara atau definisi dari dosa besar adalah di antaranya dosa yang terancam dengan laknat Allah. Taghyiru manaril ard, mengubah patok-patok tanah ini disebutkan dalam hadis tidak hanya disebutkan dengan ancaman berupa laknat Allah, di sana juga ada ancaman berupa siksa di hari kiamat. Jadi ancamannya double. Ini menunjukkan dosa ini bukan dosa yang biasa saja. Bukan main-main dosanya ini. Dosa besar yang diancam dengan setidaknya dua ancaman disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang pertama hadis ini, yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim di dalam sahih keduanya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man dzalama syibran minal ard," barang siapa yang menzalimi satu jengkal tanah saja nanti ancamannya disebutkan. Apalagi kalau menzalimi ya bermeter-meter tanah, apalagi berhektar-hektar tanah, maka tentu ancamannya lebih berat. Kata Rasulullah SAW, "Man dzalama syibran minal ard," barang siapa yang menzalimi satu jengkal tanah, "tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'a aradhin." Barang siapa yang menzalimi satu jengkal tanah, maka akan dikalungkan baginya di hari kiamat nanti dari 7 lapis bumi. Ya, itu ancamannya. Kalau biasanya orang-orang yang dipenjara itu dibelenggu lehernya dengan besi, ya paling cuma berapa sentimeter tebalnya. Itu sudah menyiksa sekali. Apalagi kalau disiksa dengan dikalungkan dengan belenggu yang berasal dari 7 lapis bumi. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana beratnya siksa tersebut. Wal'iyadzu billah. Maka kita harus berhati-hati. Kalau sudah berbicara urusan tanah, kita harus sangat dan ekstra hati-hati. Jangan sampai kita mendzalimi hak orang lain. Barakallahu fikum. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadits. Sebelum kita lanjutkan, ada faedah penting yang bagus juga untuk kita ketahui bersama. Dari sini disebutkan bahwasanya Nabi memberitakan ya laknat-laknat Allah yang berlaku bagi beberapa jenis manusia. La'anallah man kada wa la'anallahu man kada. Ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Asy-Syarih. Al-la'nah itu ada dua bentuk. Ada yang al-la'natu minallah, laknat dari Allah. Ada juga yang laknat minal makhlukin, laknat dari para makhluk. Ya. Karena di Al-Quran juga disebutkan, para makhluk itu juga bisa melaknat, termasuk malaikat dan manusia. Itu juga bisa melaknat. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ disebutkan dalam sebuah ayat. Barakallahu fikum. Maka pembahasan yang perlu kita ketahui, apa hukumnya kita melaknat orang lain? Di sana disebutkan pembahasan oleh para ulama bahwasanya boleh melaknat pelaku kezaliman atau pelaku kefasikan min ghairi ta'yin. Boleh melaknat pelaku kezaliman atau pelaku kefasikan tapi tanpa menta'yin, tanpa menunjuk hidung, tanpa menyebutkan namanya secara person. Itu sebagaimana yang disebutkan di hadis. Disebutkan secara umum, global. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, la'an Allah. Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya dan seterusnya. Ya. Misalnya kita menyebutkan doa laknat untuk pelaku kedzaliman, tapi secara umum. Semoga Allah melaknat orang-orang yang suka berbuat curang, misalnya. Semoga Allah melaknat ya, orang yang melakukan dosa besar ini dan itu hukumnya boleh. Adapun jika laknat itu ditujukan kepada seseorang secara ta'yin, ini yang terjadi khilaf bainal ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bolehkah kita melaknat seseorang secara ta'yin? Ya, misalnya ada orang namanya Fulan, ya, kita sebutkan, oh, semoga Allah melaknat si Fulan. Apakah boleh kita melaknat seorang secara ta'yin? Di sana ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan boleh, itu yang dikuatkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah wa ghafarallah. Dan pendapat yang kedua yang menyatakan tidak boleh, itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam An-Nawawi, penjelasan ini bisa dilihat di Fathul Majid. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya, yaitu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi punya kitab syarah yang berjilid-jilid. Beliau mensyarah Sahih Muslim. Nah, di dalam syarah tersebut beliau menyatakan, وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ. Para ulama bersepakat tentang diharamkannya melaknat. فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ الْإِبْعَادِ وَالطَّرْدِ. Karena secara bahasa makna laknat adalah al-ib'ad, menjauhkan, dan at-tard, pengusiran. Wa fi syara', adapun di dalam syariat, maknanya adalah al-ib'adu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Fala yajuzu ayyub'adu min rahmatillahi man la yu'raf haluhu wa khatimatu amrihi ma'rifatan qat'iyyah. Maka tidak boleh untuk menjauhkan dari rahmat Allah seseorang yang tidak diketahui kondisinya dan bagaimana akhir kesudahan hidupnya dengan pengetahuan yang pasti. Falihada qalu, oleh karena itu para ulama mengatakan, la yajuzu la'nu ahadin bi'ainihi. Tidak boleh melaknat seseorang dengan ya, ta'yin, dengan menyebutkan personnya, namanya. Musliman kana au kafiran au dabbah, baik dia seorang muslim terlebih lagi, au kafiran ataupun orang kafir yang masih hidup, tidak boleh. Au dabbah ataupun hewan tunggangan atau hewan ternak juga tidak boleh. Ya. Illa man alimna. Ini perkara penting agar jangan sampai kita ya terjatuh pada hal yang seperti ini, bermudah-mudahan di dalam melaknat seseorang walaupun dia seorang kafir, ya. Beliau tegaskan di sini bahwasanya para ulama mengatakan la yajuzu la'nu ahadin bi'ainihi musliman kana au kafiran au dabbah. Tidak boleh melaknat seorang pun dengan ta'yin walaupun dia, apakah dia muslim ataupun kafir ataukah hewan sekalipun, tidak boleh dilaknat. Illa man alimna. Beliau perkecualikan satu kondisi. Kecuali yang kita ketahui binassin syar'in, dengan nas syar'i, annahu mata 'alal kufur, bahwasanya orang tersebut mati di atas kekufuran. Jadi kalau orang-orang yang disebutkan di dalam nas, baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, bahwasanya orang tersebut mati di atas kekufuran, maka boleh. Contohnya siapa? Fir'aun. Kita sebutkan la'natullah alaih, boleh. Karena secara nas Al-Qur'an Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Atau yang lain, ya. Barakallahu fikum. Aw yamutu alaihi ka Abi Jahlin wa Iblis. Atau yang memang diketahui secara pasti orang tersebut mati di atas kekufuran seperti Abu Jahal. Kita sebutkan misalnya Abu Jahlin, Abu Jahal la'natullah alaih. Boleh. Wa iblis, begitu juga iblis la'natullah alaih. Barakallahu fikum. Jadi ini yang lebih dekat kepada kebenaran. ya, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, insya Allah adalah yang melarang, ya, melaknat seorang, ya, kecuali yang diketahui dengan nas syar'i bahwasanya orang tersebut mati di atas kekufuran, atau yang diketahui kondisinya bahwasanya memang orang tersebut mati di atas kekufuran. Wa ammal la'nu bil wasfi falaisa biharam. Adapun melaknat dengan menyebutkan sifat maka tidak haram sedikit pun. Ya. Jadi yang beliau tegaskan di awal bahwasanya para ulama, ya, bersepakat tentang diharamkannya melaknat itu, ya, kemungkinannya adalah yang jenis pertama tadi, itu melaknat seorang, ya, yang tidak ada nas syar'i bahwasanya dia mati di atas kekufuran, atau tidak diketahui kondisinya bahwasanya dia mati di atas kekufuran. Adapun melaknat dengan menyebutkan sifat maka tidak haram seperti yang disebutkan di hadis tadi, ya. Jadi kalau menyebutkan laknat untuk pelaku kezaliman secara umum maka tidak diharamkan, ya. Atau pelaku dosa besar atau pelaku kesyirikan, ya, maka boleh disebutkan secara umum. Tapi yang dilarang adalah melaknat secara ta'yin. Jadi kalau kita menyebutkan la'anallahu al-musyrikin, la'anallahu ahla syirik, dan seterusnya, atau yang semisalnya, tidak masalah. Tapi kalau kita menyebutkan si fulan atau si alan, maka ini yang tidak boleh, kecuali ada nas syar'i atau yang terbukti meninggal di atas kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith. Makna global dari hadis ini. Yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'ima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari 4 kejahatan atau 4 dosa. Fayukhbiru anna Allah ta'ala yatrudu min rahmatihi manirtakaba wahidatan minha. Maka Nabi memberitakan bahwasanya Allah ta'ala menjauhkan dari rahmatnya barang siapa yang melakukan salah satu dari 4 dosa tersebut. Al-ula ay al-jarimatul ula, dosa yang pertama, at-taqarrub bidzabhi ila ghairillah, melakukan ritual taqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan penyembelihan. Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairi mustahiqqiha. Karena itu mengandung unsur memalingkan ibadah kepada yang bukan berhak, yang tidak memiliki hak untuk diibadahi. Ats-tsaniyatu, dosa yang kedua, man da'a ala walidayhi bil la'nah aw sabbihima, barang siapa yang mendoakan kejelekan untuk kedua orang tuanya dengan laknat atau dengan mencela keduanya, aw tasabbaba fi dhalika bi ayyasdura minhu dhalika fi haqqi abawai syakhsin fayaruddu alayhi dhalika syakhsu bil mithli, atau dengan dia menjadi sebab terjadinya hal tersebut, yaitu muncul darinya cacian atau laknat terhadap dua orang tua dari seseorang, maka orang tersebut membalasnya dengan yang semisal. Ats-tsalitsatu, dosa yang ketiga, man hama janian mustahiqqan lil haddi syar'i, barang siapa yang melindungi pelaku kejahatan yang berhak untuk mendapatkan haddu syar'i, hukuman had yang ditetapkan oleh syariat. Famana'ahu min ayyuqama 'alaihi al-haddu, maka dia menghalangi ditegakkannya hukum had tadi. Aw radiya bi bid'atin fid dini wa aqarraha, atau meridai perkara bid'ah di dalam agama dan menyetujuinya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di awal, sekedar ridha atau menyetujui suatu amalan bid'ah sudah terancam dengan laknat ini, apalagi kalau lebih dari itu. Ar-rabi'atu, perkara yang keempat, man tasarrafa fi marasimil ardi allati tafrizu al-huquqa. Barang siapa yang melakukan tindakan atau melakukan hal-hal yang terkait dengan patok-patok atau batas-batas tanah yang memisahkan atau membatasi kepemilikan tanah, faqaddamaha aw akharaha an makaniha, dia memajukan atau memundurkan dari tempatnya, fayansha'u an dhalika iqtita'u shay'in min ardin ghairihi min ardi ghairihi dhulman, atau maka muncul dengan sebab hal tersebut pengambilan sebagian hak atau wilayah dari tanah orang lain secara zalim. Ya. Iktita' itu maknanya ya, memotong, yaitu mengambil hak orang lain, mengambil tanah milik orang lain, atau kita istilahkan biasanya di masyarakat kita mencaplok, ya, mencaplok tanah orang lain. Ya. Qala hafizahullah munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi dalilan ala ghiladhi tahrimid dhabhi li ghairillahi, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil tentang kuatnya pengharaman penyembelihan untuk selain Allah. Kuatnya pengharaman penyembelihan untuk selain Allah. Haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natullah. Bagaimana kita tahu bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu diharamkan dengan pengharaman yang kuat? Karena sesungguhnya pelakunya adalah pelaku dosa yang berhak mendapatkan laknat pertama kali dari dosa-dosa yang lain. Itu yang pertama kali disebutkan di dalam hadis tersebut. Ya. Tidak disebutkan di tempat yang kedua, ketiga, atau keempat. Disebutkan di tempat yang pertama. Ini menunjukkan ya, kuatnya pengharaman terhadap perbuatan tersebut. Ma yustafadu minal hadith. Fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadith. Al-faidatul ula, anna dhabaha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah haram hukumnya dengan pengharaman yang dikuatkan, ya, pengharaman yang kuat. Wa syirkun fi muqaddimatil kabair, dan termasuk kesyirikan yang mana itu merupakan muqaddimatul kabair, yaitu dosa besar yang paling besar. Al-faidatul tsaniyah, anna dhabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahda. Bahwasanya menyembelih itu termasuk ibadah yang wajib ditujukan untuk Allah satu-satunya. Tidak boleh sembelihan ibadah itu ditujukan kepada selain Allah. Al-faidatul tsalitsah, faidah yang ketiga, tahrimu la'anil walidaini wasabbihima mubasyaratan au tasabbuban. Haramnya melaknat kedua orang tua dan mencelanya atau mencaci keduanya, baik secara langsung atau ya sebagai sebabnya. Al-faidatu ar-rabi'ah, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tadbiqil haddi syar'i 'alaihim. Haramnya menolong para pelaku kejahatan dan haram untuk melindungi mereka dari penegakan hukum had syar'i atas mereka. Wa tahrimur ridha bil bid'i, dan juga memberikan faidah haramnya ridha terhadap pelaku bid'ah. Haramnya ridha terhadap pelaku atau terhadap kebid'ahan. Al bid'ah bentuk jamak dari bid'ah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di zaman ini ya, fitnah yang menimpa kita adalah ya, tersebarnya bid'ah di sekitar kita, ya. Maka jangan sampai kita ridha atau menyetujui terhadap suatu amalan bid'ah. Di antara bentuk ridha terhadap suatu perkara bid'ah atau amalan bid'ah adalah menetap di suatu tempat, di suatu acara yang di dalamnya dilakukan berbagai amalan kebid'ahan. Ya. Dikhawatirkan yang seperti itu termasuk bentuk ridha. Karena ketika seorang tidak ridha terhadap sesuatu, maka dia akan menjauhinya, meninggalkan sesuatu tersebut dan menjauhinya. Ya. Barakallahu fikum. Dan itu adalah selemah-lemahnya ingkarul mungkar. Tingkatan ingkarul mungkar yang paling rendah. Yaitu ingkarul mungkar bil qalb, dengan hati. Yang konsekuensinya adalah meninggalkan kemungkaran itu. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya laknat itu akan berlaku pula kepada orang yang duduk di suatu meja hidangan yang dihidangkan khamr di meja tersebut walaupun dia tidak meminumnya. Tapi dia duduk di situ, tidak meninggalkan meja itu, ya. Maka dia juga terkena ancaman laknat. Waliyadzu billah. Maka seharusnya konsekuensi dari sikap tidak ridha terhadap suatu kemungkaran, apalagi perbuatan bid'ah, adalah dengan menjauhi ya, tempat bid'ah tersebut dan meninggalkannya. Semoga Allah menolong kita semua untuk bisa istiqamah di dalam menegakkan sunnah, istiqamah di dalam mengingkari bid'ah dengan apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani sebuah jiwa, suatu jiwa, kecuali yang memang dimampuinya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Karena memang terkadang serba dilematis. Ya. Dan itu memang konsekuensinya. Ujiannya di situ. Ada acara-acara yang terdapat unsur kebid'ahan. Iya. Bid'ah. Gak bisa kita hadir di tempat itu. Ketika gak hadir, jadi omongan orang. Jadi bahan gunjingan tetangga kanan-kiri atau warga setempat. Konsekuensi. Kalau kita merasakan sempit dada ini ketika mendapati kondisi yang seperti itu, hibur diri kita dengan sirah Nabi. Bagaimana perjalanan hidup para Nabi. Terkhusus Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalamu ashabuhu dan para sahabat mereka. Bagaimana mereka mendapati hal yang mungkin jauh lebih berat dari apa yang kita alami sekarang. Ya. Karena memang itu konsekuensi dari bertamasuk, berpegang teguh dengan al-haq. Harus siap mendapatkan cacian, cibiran orang. Karena afdalu al-bashar, manusia yang paling utama pun enggak lepas dari cacian dan cibiran orang. Nabi kita. Padahal akhlak beliau tidak ada yang memungkiri bagaimana tingginya akhlak beliau. Bagaimana beliau adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tapi toh enggak lepas dari cibiran dan cacian orang. Ya, dicaci sebagai seorang yang gila. Alhamdulillah kita enggak ada yang sampai menuduh kita gila. Ada yang sampai Nabi di... Ya, dituduh sebagai seorang sahir, penyihir. Ya. Dan selanjutnya, Al-Kadzdzab, pendusta. Padahal sebelumnya, sebelum diangkat sebagai Nabi, beliau terkenal sebagai Al-Amin. Seorang yang terpercaya, tidak pernah berdusta. Tapi ketika mendakwahkan Al-Haq, kemudian berbalik orang-orang mencaci beliau. Menggelari beliau dengan sebutan Al-Kadzdzab. Ya. Maka itu yang dialami oleh orang-orang salihin sebelum kita. Barakallahu fikum. Tentunya kita jangan sampai mundur, ya. Jangan sampai kita meninggalkan al-haq hanya karena sekedar celaan dan cacian manusia. Barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah, faidah yang kelima, tahrimu tasarrufi fi hududil ardi bitaqdimin au ta'khirin. Diharamkannya mengubah-ubah batas-batas tanah baik dengan mengedepankan atau mengakhirkan, memajukan atau memundurkan. Al-faidatus sadisah wa wal akhirah wayal akhirah jawazu la'ani anwa'il fusaq li ajli zajri 'anil ma'asi, bolehnya melaknat jenis-jenis pelaku kefasikan karena untuk memperingatkan dari kemaksiatan dengan rincian tadi, ya. Yang disepakati bolehnya oleh para ulama adalah dengan menyebutkan sifatnya atau menyebutkan laknat secara umum, ya. Adapun secara ta'yin sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan atau yang disebutkan penjelasannya dari Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan membaca hadis yang berikutnya pada pertemuan yang mendatang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.